بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, ini yang kita coba turunkan dalam kehidupan kita. Banyak nanti apa saja berdasarkan dua sifat ini, baik sifat Ahmad ataupun sifat Muhammad. Nanti kita turunkan selama 24 jam apa saja yang kita harus maksimalkan. Saya mau ingatkan dulu untuk yang terakhir yang ini. Lihat baik-baik teman-teman, ini sudah saya kotaki ya. Lihat baik-baik ke sini. Satu, kalau nabinya sudah diketahui diutus, Allah utus nabi itu kepada kita untuk menuntun kita supaya benar. Saking sayangnya Allah. Kalau Allah tidak sayang, dibiarkan saja kita. Kasih perintah, ayo kerjakan masing-masing. Tapi kan belum tentu semuanya benar. Makanya diutus oleh Allah seorang nabi dan rasul untuk menuntun kita supaya benar. Jangan jadi orang aneh. Orang aneh itu sudah rasulnya diutus, gak mau diikutin. Awas hati-hati, jangan jadi orang aneh. Allah sayang dengan kita, ayo kamu sholat. Bagaimana cara sholat? Ikuti nih rasul. Sudah diutus rasulnya, Allah minta kita jadi orang baik, benar kita ikuti, kita malah gak ikuti. Itu yang fatal. Makanya turun ayat Quran surah 59 di akhir ayat ke-7. Ya, lihat kalimatnya. Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhu, dan semua. Maknya mausul, amiyah. Menunjuk pada keterangan benda, sifat, keadaan, ajaran. Semua yang pernah dibawa oleh rasul, diajarkan, dituntun pada kita, fakhudhu, cepat ambil. Khudh. Ya, khudh itu mengambil dengan cepat dan semangat. Khudh, cepat. Jadi kalau misal Anda mendapatkan tuntunan dari Nabi, apapun ya, karena maknya luas. Maknya luas. Maaf, bukan sekedar ibadah saja. Ini bukan cuma sholat, Anda lihat dari Nabi. Tapi lisannya, Anda tidak ikuti bagaimana Nabi bertutur. Hati-hati. Anda puasa seperti Nabi. Tapi cara jalan Anda, jauh dari petunjuk Nabi. Cara makan Anda, jauh dari Nabi. Di apapun yang pernah Nabi tuntun dalam kehidupan kita, itu yang terbaik. Cepat ambil. Ini kaidahnya. Jadi kalau Anda belajar di sekolah, diajarkan, begini caranya bersikap. Kata Nabi, begini caranya bersikap. Yang dari Nabi, itu yang kita ambil. Paham ya? Nah, apa yang bisa kita hasilkan dari sini? Ini yang mau saya sampaikan, dan kita langsung masuk kepada materi intinya. Lihat baik-baik yang ini. Saya kotaki lagi yang tengah. Ustaz, banyak itu kan kalau dibayangkan saja, kadang tidak terbayangkan. Bagaimana kalau kita kemudian detilkan yang banyak itu supaya jelas jadi tuntunan kehidupan yang bisa kita terapkan? Maka dilukiskan oleh Quran dengan kalimat yang sangat ringkas. Lihat kalimatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Begini. Ini teman-teman, ini yang harus diikuti. Dan hasanah. Ini segaris bawah ya. Ini hal yang diikutinya. Ini salah satu konsekuensi yang kita dapatkan di samping yang lainnya. Saya tegaskan dengan cepat, karena ini pernah saya juga sampaikan di beberapa kesempatan. Uswah, satu, bisa berarti keteladanan yang luas. Luas. Jadi dalam semua aspek. Kalau di satu dua aspek saja, namanya kudwah. Pernah dengar istilah kudwah hasanah? Satu dua aspek. Tapi kalau semua aspeknya teladan, itu berubah jadi uswah. Baik, misal, bukan cuma satu dua hal saja, semuanya. Dari bangun tidur lagi, sampai tidur lagi. Itu teladan. Jadi kalau Anda ingin makan, Nabi berikan tuntunan makan, maka yang dari Nabi itu yang terbaik. Teladan. Anda jalan, Nabi jalan, maka jalannya Nabi itu yang terbaik. Anda dilatih di sekolah bagaimana cara duduk yang baik. Nabi mengajarkan pada Anda bagaimana cara duduk yang baik. Bismillah. Maka yang dari Nabi itu yang terbaik. Anda mau menyentuh minuman, Nabi mengajarkan bagaimana cara menyentuhnya. Maka dari Nabi itu yang terbaik. Dan hebatnya, uswah pun dalam bahasa Arab, itu bukan hanya teladan yang sifatnya luas dari segi materinya, tapi juga dari sifat keteladanannya yang bisa meluas. Ingat, bukan hanya aspek objek keteladanannya, tapi sifat keteladanannya bisa meluas. Jadi kalau Anda bisa mengikuti Nabi, singkatnya Anda pun jadi teladan. Ingat ya, jadi bukan hanya objeknya. Teladan yang luas ini tidak sekedar terbatas dalam materi atau objek keteladanannya, tapi juga sifatnya bisa meluas. Silakan teman-teman kalau tidak percaya, jangan jauh-jauh ya. Anda coba cek aja di masa Nabi. Semua yang belajar dari Nabi, sosoknya semua jadi teladan. Dan hebatnya keteladanan itu abadi sampai dengan kini. Antum kenal Abu Bakar? Heran dari semalam, itu luar biasa. itu kenal di mana Abu Bakar? Allahu Akbar. Tahajud boleh, tapi realistislah dengan situasi. Tidak harus kemudian antum tahajud jadi tahu sesuatu yang sebelumnya antum tidak kenali. Ah, tapi agak lumayan lah daripada semalam kenal setan. Aduh, malam itu ada yang jadi rasul. Siapa yang rasul? Saya. Masya Allah. Taib. Sekarang Abu Bakar. Abu Bakar itu masya Allah orangnya baik, tapi kebaikannya jadi lebih ketika kenal dengan Nabi, diikuti Nabi. Ya, semuanya Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an, dan semua sahabat dan semua profesi yang mereka miliki. Silakan teman-teman cek. Pebisnis sebelum kenal dengan Nabi dan mengikuti teladan Nabi itu biasa-biasa saja. Ada yang kaya, kayanya biasa. Tapi setelah mengikuti petunjuk Nabi, demi Allah saya katakan, maka beliau menjadi teladan terbaik di zamannya. Nabi wafat, orang ini pergi kemana pun jadi teladan. Perhatikan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum menikah dengan putri-putri Nabi, saya sebut putri-putri karena menikah dengan dua putri Nabi. Satu meninggal, menikah dengan satunya lagi. Mengikuti Nabi, berislam dengan baik. Sebelum itu semua ditempuh, beliau kaya. Tapi ketika mengikuti tuntunan Nabi, kayanya berubah. Kaya sekali. Kemudian jadi orang yang paling baik. Sampai-sampai orangnya tawadu. Sampai-sampai sangat dermawan. Sampai-sampai sangat pemalu. Kata Nabi, malaikat Jibril pun kalau turun, itu akan malu terhadap akhlaknya Uthman. Luar biasa. Dan hebatnya, luar biasa. Yang sebelumnya, siang beraktivitas, malam istirahat. Kata Imam An-Nawawi, nilai sedekahnya sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf, orang kaya juga. Kapaknya terbuat dari emas. Setelah kemudian mengikuti tuntunan Nabi. Tambah kaya lagi. Semua. Tamim Ad-Dari, Abu Darda, macam-macam. Ini teman-teman sekalian, kalau antum kemudian apapun profesinya, mengikuti keteladanan dari Nabi, maka anda pun akan jadi teladan di zamannya. Otomatis. Silakan cek, Nabi meninggal, sahabat muncul. Sahabat mengajar, muncul tabi'in. Muncul para imam, dan sebagainya. Maaf, Imam Asy-Syafi'i, kita enggak pernah bertemu. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, imam, semua imam ini enggak pernah ketemu Nabi. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah, 140 tahun setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon maaf, bukankah sampai sekarang kita masih meneladani ketungguhan Imam Asy-Syafi'i? Kita meneladani akhlaknya Imam Malik, akhlaknya Imam Abu Hanifah, bagaimana tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Kita enggak pernah kenal, tapi kok namanya harum sampai dengan sekarang, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama-ulama kita sampai sekarang begitu ikut petunjuk Nabi, jadi teladan dalam kehidupannya. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, kalau anda tertarik untuk mengambil semua dari Nabi, maka ini aspeknya. Anda ikuti Nabi, anda jadi teladan dalam kehidupan. Bahkan mohon maaf, lihat ini. Hasanah. Hasanah itu segala yang melahirkan pahala. Ya, hasanah. Sifat ibadahnya disebut dengan ihsan. Kadang menjadi nama orang. Ihsan, hasan, kan? Kemudian hasanah. Hasanah itu sifatnya. Sifat kebaikan yang menjadi pahala. Maksudnya begini, saya mau minum, dan ada teman saya yang mau minum. Gelasnya sama, volume airnya sama, isinya sama. Si Fulan minum, saya minum. Saya minum mengikuti cara Nabi, yang ini minum dengan minum biasa. Perhatikan baik-baik ya, kami minum di gelas yang sama, dengan volume air yang sama. Fungsi minuman menghilangkan haus. Jadi kalau kami minum, itu sama-sama hausnya hilang, tidak ada bedanya. Tapi apa perbedaan yang pertama mengikuti Nabi dengan yang kedua? Perhatikan. Begitu saya mau ambil, saya ambil dengan tangan kanan, saya ucapkan bismillah. Paling ringan. Kalau agak mau panjang, kata Imam Al-Bukhari, bismillahirrahmanirrahim. Begitu saya ambil, saya ucapkan, misal, saya kasih contoh ya. Misal, saya ambil, saya ucapkan bismillah. Selain hausnya hilang, ada pahala melekat pada kalimat itu. Jadi ketika saya ambil, saya minum, saya ucapkan bismillah, kalimat bismillah itu menjadikan aktivitas kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap aktivitas Anda, kalau Anda tujukan untuk mengikuti Nabi dalam kehidupan kita, maka mohon maaf, otomatis setiap aktivitas kita ada pahalanya. Ada pahalanya. Jalan ada pahalanya. Minum ada pahalanya. Bahkan tidur ada pahalanya. Senyum ada pahalanya. Ketawa ada pahalanya. Saya tanya antum, sampai dengan subuh ini, dari sekian antum pernah ketawa, berapa yang ada pahalanya? Tuh, ketawa antum. Ada pahalanya enggak? Hah? Coba lihat. Antum kerja bolak-balik, berangkat gelap, pulang gelap. Berapa yang jadi pahala? Kalau cuma melangkah saja, mohon maaf. Mohon maaf, enggak ada bedanya dengan yang belum beriman. Yang belum beriman pun jalan juga. Yang belum iman ke kantor juga. Kadang-kadang kan ke kantornya sama. Kantor antum dengan kantor dia, kerjanya di situ juga. Berangkatnya sama, bahkan bisnya sama, dijemput sama, waktu kerjanya sama, selesai kerjanya sama, bahkan gajinya pun sama. Kadang-kadang jabatannya pun sama. Apa yang membedakan? Kalau tidak ada bedanya, lantas kenapa antum kemudian mesti beriman kepada Allah? Di sini teman-teman sekalian perbedaannya. Begitu Anda ikuti, pahala dituliskan. Persoalan terbesarnya, Anda ini punya usia berapa sampai subuh ini? Berapa puluh tahun? Dari sekian puluh tahun hidup, berapa yang jadi pahala bagi kehidupan kita? Pahala itu kan bekal kita untuk pulang ke akhirat. Bekal pulang. Kalau dunia gak akan pernah ikut. Jadi antum itu kalau ingin cari pahala, jangan diukur dengan dunia, gak akan nyambung. Proyek pahala itu proyek akhirat, bukan dunia. Kalau cuma cari dunia, itu pun gak akan nyampe ke akhirat. Gak akan nyampe. Kan saya sering katakan, kalau Anda kerja, ini aja yang tadi minum nih, minum. Kalau cuma jadi urusan dunia, gak ada kalimat tadi, itu cuma selesai di dunia. Ini minumannya gak akan ikut akhirat, karena ini dunia, ini gelas dunia. Jadi ketika kita ke akhirat, ini gak akan ikut. Alam kuburannya gak akan ikut. Ustadz, nanti tolong ya, kalau saya meninggal, saya ingin gelas ini menjadi saksi di hadapan Allah. Masih ada tulisannya akhir TV. Kalau saya meninggal, tolong kuburkan dengan gelas ini sekalian. Masya Allah. Wah, gak akan nyambung. Gak akan ikut. Bahkan airnya keluar lagi. Masuk dalam keadaan baik, keluar dalam keadaan kotor. Apa yang ikut sampai ke akhirat? Kalimatnya, bismillah, ikut. Handphone antum, gak akan ikut. Ke alam kubur, gak ikut. Apa yang ikut? Bismillah. Assalamualaikum. Tulis status yang baik. Hari ini waktu sholat kisaran Grand Syaran, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, sampai dengan isyanya. Begitu teman-teman antum lihat status Anda, terus tiga orang ingat waktu sholat, ingat sholat, dan dia sholat. Anda dapat pahalanya. Itu yang ikut. Handphonenya tidak. Tidak. Coba saya tanya pada Anda, dari pertama kali punya handphone, berapa kali status Anda yang mengantarkan Anda ke surga? Kalau cuma update status pada urusan dunia, jangankan Anda, yang tidak beriman pun bisa menulis yang seperti itu. Apa bedanya Anda dengan yang lainnya? Setiap aktivitas Anda, usahakan ada hasanah di dalamnya. Jangan cuma dituliskan. Stopan gede bage, macet. Masya Allah. Apa faedahnya? Cuma dilihat begini. Sudah begitu aja. Tulis. Ketika macet, berzikirlah kepada Allah. Masya Allah. Begitu kena macet, ingat, orang lihat, zikir, astagfirullah, Masya Allah. Tulis lagi, ketika macet, dengarkanlah Al-Quran, daripada sekedar membaca Al-Quran. Masya Allah, tulis, muncul lagi, begitu kena macet, jalan dicor, macet, orang lain sibuk, antum, alif, lam, mim, coba cek, antum ikuti berapa setiap hurufnya di pahala. Jadi kalau visi ini hadir dalam kehidupan kita, coba cek kalau mau ke kantor ada berapa lampu merah. Kemudian Anda bikin kemudian visi kehidupan. Setiap lampu merah, hafalkan satu ayat. Masya Allah, luar biasa. Saya ke kantor, 5 lampu merah. Bolak-balik, 10 lampu merah. Udah, setiap hari satu ayat, hafalkan Quran. Jadi begitu lampu merah pertama, hafalkan. Yang kedua, ulangi lagi. Ya, pertama, dengarkan. Kedua, simak. Yang ketiga, ikuti. Keempat, ulangi. Kelima, murajaah. Pulang, diulang. Masya Allah, lancar antum. 30 kali berangkat, 30 kali antum, 30 ayat hafal Al-Quran. Sehari satu ayat kan gak banyak. Stopan pertama, alif, lam, mim, satu ayat. Stopan kedua, nanti besoknya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau gak percaya, terapkan hari ini. Demi Allah saya katakan, setiap hari minimal antum akan hafal satu ayat. Demi Allah saya katakan, minimal dengan izin Allah bisa antum hafal. Ayo, daripada enggak sama sekali, cari kebaikan-kebaikan. Ini hasanah.